طيب إخوات في الله حفظكم الله تعالى. Pada pertemuan kemarin kita telah masuk ke dalam sebuah pokok pembahasan yang baru, yakni takhfifu inna. Jadi in. Tayyib. Maka apabila inna ditakhfif, di antara konsekuensinya apa ya, Pak Jamal? Ayo, ihmal. Tayyib. Dan apabila diihmalkan, maka konsekuensinya apa ya, Pak Na? Udaifah. Apabila diihmalkan in, maka konsekuensinya ayo, yakni wajib untuk disambungkan dengan lam, yakni lamul fariqah. Lamul fariqah. Baik. Ihmalnya di sini wujuban atau jawazan ya kana Muhammad? Jawazan. Baik. Dan di antara dalil yang menunjukkan jawaznya ihmal dan bolehnya ihmal apa ya kana Muhammad? Apa dalil yang menunjukkan bolehnya ikmal? Ya? Baik. Apa dalil yang menunjukkan bolehnya ikmal ya, Fana? Ibrahim? Karena salib. Pertanyaan sudah saya ulang berulang-ulang loh. Jadi ini masih dalam keadaan tanabah. Jadi kalau misalnya ditanya, ini sekaligus untuk muroja. Andalkan temannya bisa, ternyata tidak bisa lah, bingung. Jangan. Ini mimbab mudhakar. Anda biarkan Ismail. Ini apa yang dihikayatkan oleh Sibawih dan Ahbash? Kok Inzaid dan Kaimun bisa dari kamu sendiri? Lah, dalilnya apa? Apa yang dihikayatkan oleh Sibawih dan Ahbash? Ini. Di i'mal. Wahaka al-i'mal Sibawih wal-Akhfash rahimahumallahu ta'ala. Ini. Kalau tadi dinyatakan bahwasanya in mukhaffafah minat thaqilah, maka konsekuensinya wajib, yani ma'mulnya khabarnya itu disambungkan dengan lamul fariqah untuk membedakan antara in mukhaffafah minat thaqilah dengan in nafiyah. Kalau i'mal masih punya konsekuensi yang demikian ya karena Said? Ayo, tidak. Karena sudah tidak terjadi apa? Ayo, karena sudah tidak terjadi iltibas. Kesamaran ini. Selanjutnya ikhwana fillah hafidhakumullahu taala. Mereka para ulama ahli nahwu berbeda pendapat tentang lam ini. Yang tadi dikatakan namanya adalah lamul fariqah. Apakah lamul fariqah ini adalah asalnya lamul ibtida ataukah selainnya? Terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Tayyib, siapa yang berpendapat bahwasanya ini adalah atau asalnya adalah lamul ibtida ya khana hidayat? Ayo sibaweh rahimahullahu taala. Tayyib. Nah, apa yakni faedah yang nampak dari perbedaan pendapat ini? Tayyib. Apa faedahnya ya khana? Apa Zakir? Tayyib, antum yang akan Abdul Aziz. Apa faedahnya? Ya. Apa? Yang gerak? Jangan dipegang ininya, antum yang paham, saya bisa memahami hanya suaranya antum. Ya, apa faedahnya? Ayo, ayo, mangkan serahin, terus. Patah apa? An. Ini yakni faedahnya. Selanjutnya ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, apabila inna itu ditakhfif, maka tayyib khobarnya itu berupa jumlah. Jumlah fi'liyah. Taib, fi'ilnya ya kana jamal. Aywa. Yani fi'ilnya adalah fi'il nasikhah. Baik kana wa akhwatuha atau dhanna wa akhwatuha. Ini. Ini khabarnya. Adapun kalau yani isimnya adalah mahdzuf. Tentum. Adapun isimnya adalah mahdzuf. Baik. Di antara contohnya apa ya khana? Udhaifa? Ayo. Dalil yang menunjukkan bahwasanya in itu bukan in nafiah dalam ayat ini apa? Ya? Ya? Dalil yang menunjukkan bahwasanya in di sini adalah in mukhaffafah min al-tsaqilah, bukan in nafiah. Apa? Ya? Apa? Nasir. Apa yang kena Muhammad? Aywa, maksudnya lamul fariqah. Baik, contoh yang lainnya kena Ibrahim. Aywa. Dalil yang menunjukkan bahwa wacanya in di sini adalah in muqaffafa min ats-tsaqila. Aywa, maksudnya lam. La yuzliqunaka. Baik. Kalau tadi dinyatakan bahwasannya yang datang setelah in mukhaffafah min al-thaqilah itu adalah af'alun nasikhah lil-ibtida' imma kana wa akhwatuha au dhanna wa akhwatuha. Taib. Nah, sedikit yani fi'il yang jatuh setelahnya itu adalah selain daripada nasikhah. Contohnya apa? Coba, Ibrahim, antum. Taib. Kalau ini masih nasikhah. Azo dan akhwati dhanna. Baik, antum ya kana Said. Ayo. Kana fillah hafidhakumullah taala itu sebagian pokok-pokok pembahasan yang telah kita dapatkan dari pelajaran kemarin, yakni in mukhaffafah min ats-tsaqilah. Selanjutnya ikhwana fillah hafidhakumullah taala, kita akan masuk pokok pembahasan yang berikutnya adalah an, ya, anna قال المصنف رحمه الله تعالى وإن تخفف أن فاسمها استقى وإن تخفف أن فاسمها استقى والخبر جعل جملة من بعد أن. إذا خففت أن المفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل. Apabila أن itu ditakhfif jadi أن, maka tetap beramal. Tetap beramal. Baik, berbeda dengan apa? In mukhaffafa min al-thaqila aktsaruha ihmal. Faham tu? Tapi kalau an mukhaffafa min al-thaqila maka tetap beramal. Lakin la yakunu ismuha illa dhamira sya'ni mahdhufan wa khabaruha la yakunu illa jumlatan. Akan tetapi isimnya tidaklah berupa kecuali dhamirus sya'n yang dimahdhuf. Dhamir ghaib atau ghaibah mufrad yang dimahdhuf. Huwa atau hiya yang dimahdhuf. Ini konsekuensinya. Pertama. Jadi konsekuensi yang pertama adalah lakin la yakunu ismuha illa dhamira sya'ni mahdhufan. Konsekuensi pertama adalah yakni isimnya berupa dhamirus sya'n mahdhuf. Pertama. Ini kasih catatan. Yang kedua, wa khabaruha la yakunu illa jumlatan dan khabarnya tidaklah kecuali berupa jumlah. Isimnya dhamirus sya'n mahdhuf Yang kedua, khobarnya berubah jumlah. Betul? Wadhalika nahu alam tu an Zaidun qa'imun. Alam tu an Zaidun qa'imun. Baik, sampai mana tadi? Untuk mana syahidnya dalam contoh ini? Aywa. I'mal atau ihmal? Ya? Ramal. Taib, Zaidun kok didorong, Pak? Mestinya dinasab. Apa nama? Ya. Aywa. Isimnya berubah dhamir sya'an mahdhuf. Sedangkan Zaidun di situ sebagai apa? Ya? Khobar. Zaidun dirobak sebagai apa di situ? Ya? Ya? Ah? Jangan apa namanya goyang-goyang. Goyang-goyang susah-susah dipegang. Zaidun dirofak sebagai Zaidu ya kana hidayah. Sebagai apa? Khabarnya din. Taib, qaimun. Salah baca jadi qaiman tadi. Sebagai khobar. Taib. Khobarnya harus berubah, Pak. Aywa. Jumlah, Pak. Di situ. Ismiyah. Asal. Langsung aja. Nanya itu supaya kamu nanya bukan sesuatu yang harus tanabah. Apalagi sudah belajar ini, itu harus nanyanya gak lugu-lugu. Kalau perlu jebakan-jebakan. Nah, kalau selamat dari jebakan, oh berarti paham begitu. Kalau pelajarannya Durratul Bahiyah, pelajarannya Tuhfah Usabiyah, ya masih lugu-lugu. Nah, ini tidak boleh lugu kalau bertanya. Baik. Selanjutnya ikhwana fillah habidakumullah ta'ala. Alimtu an Zaidun qa'imun fa'an mukhaffafatun minal thaqila wasbuha dhamiru sya'an wa huwa mahdhuf wa taqdir anhu wa taqdir anhu wa Zaidun qa'imun jumlatun fi mawdhi'i raf'in khabaru an wa taqdir alimtu anhu Zaidun qa'imun. Baik. Tadi disyaratkan ikhwana fillah habidakumullah taala. Yani an mukhaffafah min atsaqilah itu tetap beramal dengan berapa syarat ya kan Abah Zakiyah tadi atau berapa ketentuan? Dua, satu. Aywa mahdhuf. Yang kedua, aywa ahsan. Nah, sekarang. Wa qad yabruzu ismuha wa huwa ghairu dhamiru sya'an. Dan terkadang isimnya an mukhaffafah min atsaqilah ini yabruz. Yadhhar, nampak. Dan isimnya itu bukan berupa dhamiru sya'an. Ya, ini terkadang. kakauli falau anki fi yaumir rakhai sa'alatni talaqaki lam abkhal wa anti sadiqu. Syahidnya mana ya Khan Abdul Aziz? Ayo, falau anki. Mana isimnya an mukhaffafa min ats-tsaqila? Ayo, dhamir kaf. Bukan dhamir syan. Tadi katakan dhamir syan adalah dhamir ghaib atau ghaibah, mufrad atau mufradah. Baik. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Selanjutnya, kata muallif rahimahullahu ta'ala, wa iyyakun fi'lan walam yakun du'a walam yakun tasrifuhu mumtani'a fal ahsanul faslu biqat wa nafyin aw tanfisin tanfisin aw law wa qalilun dhikru law. Baik. Tadi disyaratkan bahwasannya an mukhaffafah min ats-tsaqilah dua hal. Yang pertama apa ya kana jamal? Ayo, yang kedua? Ayo. Nah, syarat yang kedua yakni khabarnya berubah jumlah. Jumlah itu bisa jumlah ismiyah dan bisa pula jumlah apa? Fi'liyah. Yani khabarnya an mukhaffafah min ats-tsaqilah itu bisa berubah jumlah, di mana jumlah bisa jumlah ismiyah dan yang kedua jumlah fi'liyah. Contoh yang pertama tadi apa ya Khana Hudzaifah tadi? Contoh yang pertama tadi. Aywa, alimtu an Zaidun qa'imun. Khabarnya berupa apa ya Khana Hudzaifah? Jumlah ismiyah. Baik. Idza waqa'a khabaru an al-mukhaffafah jumlatan ismiyatan lam yahtaj ila fasil. Apabila khabarnya an mukhaffafah min ats-tsaqilah itu berupa jumlah ismiyah, maka tidak membutuhkan fasil pemisah. Faham tuh? Yani tidak membutuhkan pemisah ikhwana fillah habidakumullah antara an dengan khabarnya. Fataqulu alimtu an Zaidun qa'imun min ghairi harfin fasil baina an wa khabariha, tanpa adanya huruf pemisah yang memisahkan antara an mukhaffafah min ats-tsaqilah dengan khabarnya. Entum. Kalau khabarnya berupa apa ya karena Muhammad tadi? Jumlah ismiyah. Illa idza qusida an-nafyu fayubsal bainaha bainahuma bi harfin nafi. Kecuali apabila diinginkan, dimaksudkan, diniatkan nafi, maka barulah dipisahkan antara an mukhaffafah min ats-tsaqilah dengan khabarnya yang berupa jumlah ismiyah, dipisahkan dengan huruf nafi. Kaqaulihi ta'ala wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. An di sini an apa ya kana Ibrahim? Ayo. Nah, khabarnya mana? Tayyib, ya. Ini la ilaha illa. Tayyib. Nah, di situ ikhwan fillah habidakumullahu taala. Baik. Wa in waqa'a khabaruha jumlatan fi'liyatan, dan apabila khabarnya itu jatuh berupa jumlah fi'liyah, fala yakhlu imma an yakuna al-fi'lu mutasarrifan aw ghayra mutasarrif. Dan apabila khabarnya itu jatuh berupa jumlah fi'liyah, maka tidak akan terlepas dari dua kemungkinan. Tidak akan terlepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu mutasarrif. Kemungkinan yang kedua adalah jumlah fi'liyah, fi'ilnya ghairu mutasarrif. Tentum. Fa in kana ghaira mutasarrifin lam yu'ta bi fasil. Maka apabila jumlah fi'liyah fi'ilnya itu ghairu mutasarrif, maka tidak perlu didatangkan fasil pemisah. Nahu qawlihi ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Syaitnya mana? Coba. Antum. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Syaitnya? Wa allaysa. Nah, tidak dipisahkan antara an dengan, yakni fi'ilnya dengan satu pemisah. Kenapa ya? Karena salih. Aywa, karena laisa itu adalah fi'il yang ghairu mutasarrif. Wa qawlihi ta'ala, ya, wa laisa lil insani, dan tidaklah seorang itu akan mendapatkan balasan kecuali sesuai dengan apa yang dia telah usahakan. Tidak ada dosa keturunan. Baik, tidak ada istilahnya surga nunut, neraka katut. Baik. Wa qawlihi ta'ala wa ana asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhu. Syahidnya mana ya? Kana syahid. Wa an asa. Nah, di sini annya adalah apa ya? Kana sa'id mukhaffafa min ats-tsaqilah. Khabarnya berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya ghairu mutasarrif. Tidak ada datang, tidak datang kalinya fi'il mudhari' maupun amr. Wana fillah habidakumullahu ta'ala, sehingga kita dapatkan kesimpulan bahwasannya khabarnya an mukhaffafah yang berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu ghairu mutasarrif, maka tidak membutuhkan fasil. Sebagaimana yakni khabarnya tatkala berupa jumlah ismiyah tidak membutuhkan fasil, kecuali kalau diniatkan nafi, maka dipisahkan dengan huruf nafi. Baik. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau yakni khabarnya itu berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu mutasarrif? Qala syarih rahimahullahu ta'ala, wa in kana mutasarrifan fala yakhlu imma an yakuna du'aan awla. Fa in kana du'aan lam yubsal. Nah, apa Apabila khobarnya itu berupa jumlah fi'liyah dan fi'ilnya itu mutasarrif, maka ini pun tidak akan lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kair qana billah habidakumullah, khobarnya berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu mutasarrif, namun maknanya doa. Yang kedua, tidak bermakna doa. Fa'inkana doa andam yursal, maka apabila fi'ilnya itu fi'il mutasarrif, namun maknanya doa, maka tidak dipisahkan antara an mukhaffafa minatsaqilah dengan fi'il. Aqaulihi ta'ala, wal khamisata an ghadiballahu 'alaiha. Yang terkait dengan apa? Mula'anah. Seorang suami tayyib menuduh istrinya melakukan perbuatan zina. Bahasa kita sekarang apa namanya? Bahasa di yang di masyarakat kita. Ibrahim. Selingkuh. Ini kalau bahasanya orang Poso sama orang mana? Orang Palu, Baugel. Ya, tidak ya. Baku hubungan gelap kan. Wana fillah habidakumullahu ta'ala. Maka tatkala seorang suami menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dalam keadaan tidak bisa mendatangkan saksi empat, maka hakim memutuskan harus terjadi mula'anah, saling melaknat, sebagaimana di dalam awal dari surat apa? An-Nur. Entum. Nah, setelah itu dipisahkan. Tidak boleh kawin lagi. Tidak boleh teklek kecemplung kalian daripada golek anggur balen. Tidak boleh. Wal khamisata an ghadiballahu 'alaiha. Syahidnya mana? Coba Ismail. Nah, Ismail. Aywa an ghadiba. Adapun yang kelimanya, laknat yang kelimanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melaknat sahabat si wanita itu kalau memang benar melakukan. Paham? Nah, di sini maknanya adalah doa. Fi qira'ati man qara'a ghadiba bi sighatil madhi. Berarti an di sini adalah an apa ya kana Ismail? Aywa mukhaffafah min ats-tsaqilah. Nah, kenapa yani fi'il padanya ghadiba? Walaupun dia adalah fi'il madhi namun dia adalah mutasarrif, namun kok tidak adanya fasil pemisah antara an mukhaffafah min ats-tsaqilah dengan ghadiba? Kenapa kok enggak ada pemisah? Aywa, karena maknanya doa. Wa illam yakun du'aan faqala qaumun yajibu an yubsala bainahuma illa qalilan. Maka apabila khabarnya itu berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu mutasarrif dan tidak memiliki makna doa, maka satu kaum berpendapat wajib untuk dipisahkan antara an mukhaffafah min ats-tsaqilah dengan fi'ilnya itu dengan satu pemisah, kecuali apa? Sedikit. yang tidak dipisahkan. Wa qalat firqatun minhum al-musannif rahimahullahu ta'ala yajuzul faslu wa tarkuhu. Dan sekelompok dari mereka, para ulama ahli nahwu berpendapat, dan diantaranya adalah musannif, maka boleh dipisahkan dan boleh tidak dipisahkan. Wal ahsan al-faslu. Dan yang bagus, yang paling baik adalah dipisah. Entah macam mana bila habis aku, anak pinjam sepeda. Tapi, mana bila habis aku mula, yang terkait dengan kabarnya an mukhafa. Minat. Wajib lupa kan? Baik. Yang pertama adalah jumlah isminya. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Harus jumlah fi'liyah, maka ada dua kemungkinan. Fi'ilnya itu, yang pertama adalah ghairu mutasarrif, dan yang kedua adalah mutasarrif. Nah, baik. Kalau khabarnya itu berubah jumlah isminya, maka tidak butuh apa? Itu nifat. Tidak, kecuali kalau menyiapkan akad fi, ya kan? Nah, yang kedua, kalau kamu mutasarrif, demikian juga itu nih, yakni bahasa empat pemisah. Ada pun yang mutasarrif, ikhwana fillah, ada dua kemungkinan dari makna. Di makna doa, ini di makna doa, sehingga tidak butuh pasir. Nah, kalau yang ini mutasarrif tidak banyak doa, maka kebanyakannya butuh apa? Pasir. Nah, iya, enggak mudah. Tapi, jadi kalau tidak bermakna doa, maka ada dua pendapat di mana satu kaum menyatakan wajib untuk memisahkan antara keduanya, kecuali jumlah yang sedikit tidak ada pemisah. Ada sekelompok dari kalangan ahli nahwu, di antaranya musannif menyatakan boleh ada pemisah, boleh tidak ada pemisah. Ayyuhuma ahsan al-ahsan al-fasl. Entah. Ini. Sehingga tatkala kita mau membahas tentang yakni apa yang menjadi pemisah antara an mukhaffafa min atsaqilah dengan fiilnya, berarti fiilnya yang apa? Mutasarrif yang tidak bermakna doa. Mutasarrif, entah, yang tidak bermakna apa? Doa. Tapi, wal fasilu ahadu arba'ati asya. Sedangkan pemisah itu adalah salah satu di antara empat hal. Al awwal qad taqawlihi ta'ala wa na'lamu an qad sadaqtana. Mana cara mana tadi? Syahidnya? Ayuh, qad. Wa na'lamu an qad sadaqtana. Jadi annya di sini adalah an mukhaffafah minat taqilah. Nah, dan kita yakin bahwasanya engkau membenarkan kami. Wathani harfu tanfis. Sedangkan pemisah yang kedua adalah harfu tanfis. Wahuwa sin au saufa. Kedua huruf ini masuk kepada fi'il apa ya? Karena fi'il mudhari. Wa mithalu sin qauluhu ta'ala alima an sayakunu minkum marda. Syahidnya karena Abdul Aziz. Aywa an sayakunu. Annya adalah an. Aywa mukhaffafa min adh-dhakhira. Wa mithalu saufa qawlu syair wa'lam wa'lam fa ilmul mar'i yanfa'uhu an saufa ya'ti kullu ma qudira. Syahidnya ya kana an saufa. Baik. Asalis an-nafyu. Yang ketiga adalah nafi. Kaqaulihi ta'ala. Afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan. Syahidnya mana ya kana Udhaifah? Ya. Allah ini asalnya dari an dengan apa? La. Nun yang disukun diidghamkan kepada apa? Lam. Huruf lam jadi Allah asalnya adalah an la. Jadi la-nya di situ adalah sebagai fasil pemisah antara an mukhaffafah min ats-tsaqilah dengan apa? Dengan fi'il. Wa qawlihi ta'ala ayahsabul insanu allan najma' idhama. Syahidnya ya kana Muhammad. Aywa allan. Apakah yakni seorang itu mengira, setiap orang itu mengira, atau seorang itu mengira bahwasannya kami tidak akan mengumpulkan apa? Tulang-tulang yang sudah berserakan. Kalian mati, sudah dikubur, tulang-tulangnya sudah remuk, berceceran. Apakah yakni dia mengira bahwasannya kami tidak mengumpulkan? Baik. Wa qawlihi ta'ala ayahsabu allam yarahu ahad. Syahidnya mana ya kana Ibrahim? Aywa allam. Nah, pemisah yang ketiga adalah nafi. Nafi mungkin dengan nama la, nafia, mungkin dengan lam, mungkin dengan apa? Tayyib. Lam. Arabi' law. Sedangkan pemisah yang keempat adalah law. Wa qalla man dzakara kaunaha fasilatan minan nahwiyyin. Dan sedikit dari kalangan ahli nahwu yang menyebutkan law itu sebagai fasilah, sebagai pemisah antara an mukhaffafah dengan fi'il tayyib yang mutasarrif dengan tanpa, dengan bukan makna doa. Wa minhu qawluhu ta'ala wa allaw istaqamu 'ala tariqati. Syahidnya mana? Aywa wa allaw. Nah, di sini law adalah menjadi pemisah. Kenapa dikasih harokat kasrah ya kana Salim? Aywa li'iltiqa'i sakinain. wa qawlihi awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim. Syaitnya mana ya kana Said? Allau nasha. Baik. Wa mimma jaa biduni fasil, dan termasuk di antara riwayat yang datang dengan tanpa pemisah. Artinya tadi pemisahnya ikhwana fillah hafizakumullah, yang pertama apa tadi akana Ismail, yang kedua harfu tanwis, yang ketiga ya aywa, yang keempat lau. Nah, ini pemisah-pemisah ini dibutuhkan, keumumannya adalah memisahkan antara an mukhaffafah dengan jumlah fi'liyah yang menjadi khabarnya dan fi'ilnya itu adalah mutasarrif, bukan dengan makna doa. Entum. Namun di sana kita dapatkan pula bahwasannya khabarnya an mukhaffafah min atsaqilah itu berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu mutasarrif, tidak dengan makna doa, tanpa pemisah. Dengan tanpa pemisah. Namun jumlahnya apa? Sedikit. Di antaranya ucapan seorang pensyair, taib, alimu an yu'ammaluna fajadu qabla an yus'alu bi a'zami su'li. Syaitnya mana? Jakana Hidayat. Aywa, an yu'ammalun, tanpa pemisah. Padahal yakni khabarnya berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu mutasarrif. Yu'ammalun mughayyar sighah, mabni majhul, tapi tanpa yakni pemisah. Wa qawluhu ta'ala liman arada an yutimma, di dalam apa qiraah yang masyhurah kan apa, an yutimma radha'ah, kan begitu. An-nya itu adalah an masdariyah, tapi dalam sebuah riwayat qiraah yang lain disebutkan dengan dirafa, liman arada an yutimma radha'ah. Kalau di sini tidak di nasab fi'il mudhari yang jatuh setelah an, berarti annya an apa ya kana? Aywa, an mukhaffafa min atsaqilah, dan di situ tanpa apa? Fasila. Fi qira'ati man rafa'a yatimmu. Taibi qawli. Wal qawlu tsani wa an laysat mukhaffafatan min atsaqilah. Adapun pendapat yang kedua bahwasanya annya itu an bukan an mukhaffafah min atsaqilah, bahkan bal hiya nasibatun lil fi'lil mudhari'. Tayyib, wartafa'a yatimmu ba'dahu syudzudan, dirafa'kannya. Yakni yatimmu di situ adalah syudzudan. Entum. Jadi kok kenapa terjadi perbedaan qiraah? Di antaranya sebab antum ketahui. Entum. Ini. Kenapa kok dibaca an yutimmu, tidak an yutimma? Tergantung dengan an ini. An ini kalau dibaca rofa berarti annya an apa ya karena berazim? Aywa, mukhaffafah min atsaqilah. Kalau dibaca nasab annya an. Jadi an lebih pasti ya nasib yang benar. An masdariyah. Entuk an masdariyah nasibah. Hendung. Baik, silakan.